bandeko esengo mingi ndenge tusangani awa ezali mpona nani na Yesu ye apesi biso elonga lisusu nini lobiko mpe akomema biso na dola tika tosepela na Yesu ye mokonzi na ba makoli oyo bandeko tika totatola amen. Gaina kote le mela satana Uya zali katina Maya le kiya Go, na Golgota Kolo Yesu alonga ki satana Na Golgota Kolo Yesu alonga ki satana Go, na Golgota Kolo Yesu alonga ki satana Na Golgota Kolo Yesu alonga ki satana Na Golgota Kolo Yesu Mama, Hosanna ekolo, Yesu akumama.